ونشكره كم يمجي dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kami bersama dengan rombongan untuk berziarah kepada ikhwanina Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyin di Ma'had di Limo ini. Ma'had apa Ustaz? Ma'adul Nurain hafizahullahu taala harasahullahu subhanahu wa taala wa hafizahullah al-qa'imina fi hadha al-ma'had. Tabnam. Ini adalah merupakan kesempatan dan kenikmatan yang sangat mulia yang anugerahkan kepada kami ketika diberi kesempatan untuk bisa ziarah kepada ikhwanuna ahli sunnah wal jamaah di ma'had yang semoga Allah memberkahi ini. Nasallaha subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan tayyib na'am rasa saling mencintai dari di antara kita semuanya dengan az-ziarah al-mubarakah ini bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya seringkali mewasiatkan dan mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan engkau berserah diri kepada Allah dalam keadaan engkau muslimin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau mengingatkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wajbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada dan iringilah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan yang akan menghapuskannya. Dan bermuamalahlah engkau, bergaulah engkau dengan sama di antara kalian dengan akhlak yang baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah wasiatullah li'ibadihi. Wasiatul taqwa adalah bukan wasiat Allah kepada segenap hambanya. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan ialah wasiatul awwalin wal akhirin, wasiatullah lil awwalin wal akhirin. Wasiat yang Allah pesankan kepada para nabi yang dahulu ataupun yang datang belakangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang dari antara ahli kitab sebelum kalian. Dan kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Fajadirun bil mu'min. Sehingga sudah semestinya dan seharusnya bagi seorang mu'min yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imanan shadiqah, keimanan yang jujur, yang saling membenarkan antara hati, lisan, dan anggota badan untuk mengindahkan apa yang menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat para nabi dan rasul, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu itu dipesankan, diwanti-wantikan, diingatkan dengan penuh penekanan kecuali suatu yang muhim. Demikian halnya dengan takwa ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai wasiat. Dan demikian juga para anbiya menjadikannya sebagai wasiat, pesan mereka yang sangat ditekankan. Karena sesuatu yang sangat besar. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang disiapkan oleh seorang ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya bekal yang dengannya dia akan selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat ketika dibangkitkan setelah kematian mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, siapkanlah bekal oleh kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Tabnam ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kulluna, masing-masing kita yakin bahwasanya kita tidak akan selamanya tinggal fi hadhihi dar al-faniyah. Masing-masing kita yakin bahwasanya kita tidak akan tetap tinggal kekal abadi di negeri dunia yang fana ini. Bahkan kita yakin kita akan meninggalkan hadhihi dar al-faniyah ila dar al-akhirah al-baqiyah. Kita tinggalkan dunia yang fana ini dan kita akan berpindah ke negeri akhirat yang kekal abadi. Kita semua yakin ini. Layaknya seorang yang akan bepergian, maka dia akan menyiapkan berbagai macam persiapan. Semakin jauh perjalanan safar yang akan ditempuh oleh seorang, maka semakin besar pula persiapan yang akan disiapkan untuk perjalanan safar yang jauh tersebut. Maka suatu sikap yang ironis tatkala untuk perjalanan safar di dunia, seorang menyiapkan persiapan sedemikian rupa agar perjalanan itu lancar, tidak ada satu halangan sampai dengan tujuan dengan selamat. Sementara untuk perjalanan dia ke negeri akhirat, negeri yang kekal abadi yang akan dia tinggal selama-lamanya, kemudian dia tanpa siapkan bekal untuk kesana. Ini adalah sesuatu yang ironis. Watazawwadu fa inna khara zadi at-taqwa. Disebutkan dalam kitab Sifat Shafwah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan kepada kita tentang hakikat takwa. Apakah takwa itu? Yang merupakan sebaik-baik bekal yang disiapkan oleh seorang mukmin ketika dia menghadap kepada Allah, ketika dia berpulang kembali ke negeri yang akan dia huni selama-lamanya tersebut. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa takwa Allah itu adalah khauful jalil wal amalu bil tanzil wastidadu lirrahil. Bahwa takwa Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah khauful jalil, keberadaan seorang mukmin yang dia memiliki rasa khauf, memiliki rasa takut kepada Allah Al-Jalil, Zat yang Maha Mulia. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut terdorong dan termotivasi akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala seorang mengaku bertakwa kepada Allah atau yakin dirinya bertakwa sementara tidak memiliki rasa khasyah dalam hatinya kepada Allah, tidak ada bedanya antara fisir wal alan. Ketika dia sedang sendirian ataupun ketika bersama dengan halayak ramai, maka di sini dipertanyakan tentang ketakwaannya. Ketika dia hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fisir, ketika dia sendirian, ketika dia di hadapan malaik di keramaian, sementara ketika dia sendirian tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada rasa takut. Berarti dia belum mewujudkan hakikat takwa. Ketika rasa takut dia kepada Allah adalah hanya ketika disaksikan orang lain. Sementara ketika dia sendirian ketika dia merasa tidak ada yang melihatnya di antara orang yang dia kenal, maka dia mudah untuk meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Maka di sini dia belum mencapai hakikat takwa. Yang pertama kata Amirul Mukminin, at-taqwa itu adalah khauful jalil, rasa takut seorang kepada Allah Zat yang Maha Mulia. Kemudian al-amalu bitanzil, dia beramal dengan at-tanzil bahwa Al-Qur'an Al-Karim Al-Munazzal. Rasa takwa yang ada pada kalbu seorang tersebut menjadikan dia berupaya berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, dalam Al-Qur'an Al-Karim. Demikian juga dia tiap malam berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amal bitanzil. Dia mengamalkan at-tanzil wa al-Qur'an al-Karim. Dan yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, al-istidadil rahil. Dia menyiapkan bekal untuk kematiannya. Ar-rahil, perjalanan jauh, yang dimaksud di sini al-maut. Dia yasta'iddu istidadan. Benar-benar dia menyiapkan bekal yang sebaik-baiknya untuk kematiannya. Ketika tiga perkara ini ya, kita bisa mewujudkan pada diri kita, baik fisir wal alan, ketika kita sedang sendirian ataupun ketika di bersama dengan keramaian orang, maka sungguh berarti telah ada hakikat takwa pada diri kita. Akan tapi apabila tiga hal tersebut tidak ada atau sebagiannya tidak ada, berarti di sana adalah kekurangan pada diri kita dalam mewujudkan takwa. Dan hendaknya kita berdoa, berupaya dan berusaha untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Dan sekiranya ada, falyahmadillah, hendaknya kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mewujudkan takwa. Karena ketakwaan yang ada pada diri kita hanya dengan pertolongan Allah, bukan dengan karena diri kita. Nahmadullah, kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya. Dan sekiranya belum, maka hendaknya kita berupaya. Kita berupaya untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada diri kita, agar kita bisa mewujudkan takwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang dikandalkan Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Al-Hakim dan demikian At-Tabrani dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang hakikat taqwa Allah. Bahasanya taqwa Allah adalah annallaha an yukhsha la ilah. An yuta'a fa la yu'sa. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ditaati sehingga tidak dimaksiati. Wa an yudhkara fala yunsa. Dan hendaknya dia senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak pernah melupakannya. Dan satu hal lagi saya terlupakan, kata Rahim Syafal. Tema ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepadanya, terkadang dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang memotivasi kepada kita untuk mewujudkan takwa terus, yaitu dengan menyebutkan keutamaannya dan balasan yang Allah janjikan bagi mereka yang bertakwa. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan dahsyatnya balasan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang meninggalkan ketakwaan kepadanya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, inna lil muttaqina mafaza hadaika wa'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dikhaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Allah sebutkan balasan bagi orang yang bertakwa sebagai dorongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk mewujudkan takwa tersebut yang hakikatnya telah kita jelaskan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, keberuntungan. Apakah keberuntungan tersebut? Hadaiq wa'naba, yaitu balasan berupa surga, berupa jannah, hadaiq, kebun-kebun surga. Wa'naba, dan demikian juga buah anggur yang ada dalamnya. Wa kawa'iba atsraba, dan demikian juga bidadari-bidadari yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan demikian juga gelas-gelas yang penuh dengan minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, di mana dia dalam surga tersebut, dalam jannah tersebut tidak mendengar ucapan-ucapan yang mengandung perbuatan dosa atau ucapan dan perbuatan dosa, dan tidak pula mendengar ucapan-ucapan dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhannya. Tapi nah, inilah balasan yang sangat mulia sekali. Janji yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada mereka yang mewujudkan ketakwaan kepadanya, bahwasanya Allah akan siapkan bagi mereka al-jannah dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya, yang tidak pernah dirasakan oleh seorang pun, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh mereka. Dikarenakan sangat tingginya balasan jannah tersebut, maka tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan. Sejauh apapun seorang membayangkan, setinggi apapun seorang membayangkan kenikmatan yang ada di jannah, maka sungguh tidak akan bisa mencapai hakikatnya. Dikarenakan sangat tingginya hakikat kenikmatan yang ada di jannah tersebut. Kita kembali kepada salah satu ayat tersebut. La yasma'una fiha tayyibnam lagwa wala kidzaba. Al-jannah, di jannah tersebut mereka tidak mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang mengandung dosa, dan demikian juga kedustaan. Berbeda halnya ketika kita di jannah ini, terkadang kita mendengar ucapan dari sebagian orang yang berinteraksi dengan kita, ucapan yang menyinggung perasaan kita, yang menyakitkan kita, yang mengganggu tidur kita, ucapan tersebut yang mengusik kebahagiaan kita, itu semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-jannah, agar kenikmatan yang mereka rasakan sempurna. Tapi bagi siapa itu tadi? Lil muttaqin. Dan terkadang ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bertakwa tersebut dengan menyebutkan dahsyatnya dan ngerinya kejadian pada hari kiamat yang akan dihadapi oleh seseorang. Dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Allah Rabb kalian dengan sebenar-benar takwa. Takutlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan sebenar-benar rasa takut, bukan hanya rasa takut yang ada di lisan, yang kosong dari hati. Dan hendaknya ketika membahas tentang masalah, berbicara tentang masalah takwa ini, hendaknya ini menyentuh hati kita, bukan suatu yang hanya kita dengar oleh telinga kita tanpa kita berupaya untuk merenunginya dan memikirkannya. Kembali kepada ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah amat sangatlah dahsyat. Luar biasa. Dalam surah Al-Zalzalah lebih rinci, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ila akhiri as-surah. Sangat mengerikan sekali kejadian tersebut. Bumi yang kita huni dengan tenang sekarang ini, orang beraktivitas di atasnya, ada yang bercocok tanam, ada yang bekerja, ada yang lainnya. Pada hari kiamat, ketika Allah mengakhiri kehidupan dunia ini dan akan menjadikan hamba-Nya semua kembali kepada-Nya, digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya, sehingga Allah akan mewafatkan mereka semuanya. Ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Dikarenakan sangat dahsyatnya tersebut, kata Allah, yauma tarawnaha, pada hari ketika kalian menyaksikan hari kiamat tersebut, tadhalu kullu murdi'atin amma ardhat. Maka setiap wanita yang sedang menyusui bayinya, maka akan lupa dengan bayinya. Dia letakkan dan dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan setiap yang hamil akan melahirkan kandungannya seketika. Karena melihat dahsyatnya kejadian yang ada di depan matanya, yang tidak bisa dipungkiri lagi dan tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika melahirkan dia. Wa taron nasa sukar. Dan kalian saksikan seakan manusia yang ada pada hari tersebut dalam Quran mabuk. Saking dahsyatnya, enggak tahu apa yang dia ucapkan, enggak faham apa yang harus dia lakukan. Wa taron nasa sukar wa ma hum bisukar, padahal mereka tidaklah mabuk. Walakin azab Allah syadid, akan tapi azab Allah pada hari kiamat amat sangatlah dahsyat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan ini semuanya, menyebutkan dahsyatnya dan ngerinya kejadian hari kiamat tersebut sebagai dorongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, yang berusaha menjalankan perintah, meninggalkan larangan, membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita semua yakin akan datangnya hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat. Namun tidak berhenti sampai pada dan tidak berhenti dan cukup sekedar kita yakin, tapi harus memang kita, seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahasanya taqwa itu adalah khawful jalil wal amalu bitanzil wa istidadu lirrahil. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimullah, pada kesempatan pada sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat al-muttaqin tersebut, sifat orang yang bertakwa yang Allah janjikan balasan yang sangat tinggi di sisinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan di antara kriteria sifat orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina bima man yadhkuru akhidina bima atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang yang bertakwa bagi mereka balasan jannah. Wa'uyun, dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Akhidina bima atahum rabbuhum, mereka menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bertakwa. Kemudian apa kriteria mereka? Apa sifat mereka? Apa amalan yang mereka kerjakan sehingga mereka mendapatkan janji yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka orang yang bertakwa adalah sebelum itu, sebelum datangnya hari kiamat, dahulunya ketika mereka di dunia adalah orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang dikenal dengan kebaikan, orang-orang yang dikenal dengan perbuatan-perbuatan ihsan. Jauh dari perbuatan amalan kejelekan. Kam kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sedikit sekali mereka berbaring di malam hari. Mereka yakumuna lillahi subhanahu wa ta'ala. Menjalankan qiyamul lail karena rasa takut kepada Allah dan mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sementara di pagi hari di waktu sahur mereka berdoa menengadahkan wajah dan mengangkat tangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar atas perbuatan-perbuatan mereka, atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka beristighfar setelah mendahului dengan berbagai macam amalan kebaikan sebagaimana katakan kanu qabla dzalik an'am min muhsinin. Dahulu mereka adalah orang yang berbuat baik. Beristighfar bukan karena banyaknya dosa yang zahir tanpa ada kebaikan. Mereka adalah orang yang dikenal dengan kebaikan. Mereka orang yang dikenal dengan menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu mereka adalah di waktu pagi, di waktu sahur, di mana kebanyakan orang sedang lelap dalam tidurnya, mereka bangun. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara sifat al-muttaqin. Dan kita introspeksi diri kita. Seberapa di antara sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut telah kita wujudkan? Sekiranya itu telah ada, falyahmadillah, sebagaimana saya katakan tadi. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk mewujudkannya. Dan sekiranya belum, maka hendaknya kita berupaya untuk memperbaiki diri kita dari sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Karena enggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Bisa datang kepada yang tua, bisa datang kepada yang muda, bisa datang kepada yang besar atau yang kecil. Maka selagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada tersebut. Tapi ada pun keutamaan dan faedah yang didapatkan oleh seorang dengan bertakwa kepada Allah banyak sekali. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman di waktu ketika orang merasa ketakutan. Allah akan berikan rasa gembira ketika orang dalam keadaan merasa sedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah itu orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, mereka tidak merasakan rasa takut dan tidak pula mereka bersedih. Allah gantikan rasa takut yang ada dalam kalbu mereka dengan rasa aman. Allah gantikan kesedihan yang ada di hati mereka dengan kegembiraan. Allah jadikan mereka dalam keadaan senang ketika orang dalam keadaan takut. Siapa mereka? Wali-wali Allah yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah jelaskan sendiri mereka itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman, dengan imanan shodiqah, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya habata, kalau seandainya tidak ada keutamaan dan faedah dari takwa kecuali ini, makanya cukup sebagai pendorong bagi orang yang memiliki tayyib na'am, rasa iman kepada Allah, untuk dia mewujudkan takwa tadi. Bagaimana dengan sekian dalil yang telah kita sebutkan tadi dan yang lainnya? Ini semua mengharuskan kepada kita untuk tabna'am, berupaya menjadikan diri kita termasuk di antara mereka yang bertakwa. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bertakwa jalan keluar dari segala problem yang mereka hadapi. Allah akan jadikan solusi bagi setiap permasalahan yang dia alami. Setiap kesulitan akan didatangkan kemudahan dengan bekal takwa. Wallahu la yukhliful mi'ad. Tentu saja kita dalam menjalani kehidupan ini banyak sekali problem, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Terkadang kita merasa sulit, padahal berbagai macam upaya telah kita tumpahkan, tapi belum juga kita menuai hasilnya. Permasalahan tetap ada pada kita, problem masih bukan berkurang, bahkan semakin banyak dan semakin besar. Kita tanya, sudahkah kita berusaha memperbaiki atau menyelesaikan problem dan masalah serta kesulitan terus dengan kita bertakwa kepada Allah? Jangan-jangan kita berusaha selesai dari problem, selesai dari kesulitan, akan tapi kita tidak bertakwa kepada Allah, justru kita memperparah kondisi kita dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabihil karim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi dia dari segala problema dia. Ada masalah, selesai. Datang masalah lagi, selesai. Kenapa begitu mudah dia menyelesaikan masalah? Ternyata dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain tidak. Pura-pura berkurang, justru semakin bertambah permasalahan yang ada. Semakin susah, semakin berat. Ternyata sebabnya ada pada diri dia sendiri. Ketika dia tidak berusaha untuk termasuk di antara al-muttaqin dengan sebenarnya at-taqwa. Karena Allah enggak akan menyelisih janjinya ketika kita betul-betul memenuhi sifat-sifat yang akan mendekatkan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan demikian juga dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keterangan dan kejelasan bagi kita tatkala seorang dalam keadaan bingung. Sulit untuk membedakan antara yang benar dengan yang batil. Antara yang maslahat dan yang madharah. Dia dengan mudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya furqan yang dengan dia bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana as-sunnah, mana bid'ah. Mana manhaj as-sahih dan mana manhaj yang munharif. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahwajana fi hadzal zaman wa fi hadzal waqt. Betapa butuhnya kita di zaman kita sekarang ini, di waktu kita sekarang ini. Zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah. Zaman yang penuh dengan berbagai macam bala yang menimpa umat ini. Kita butuh takwa kepada Allah yang dengannya Allah akan memberikan furqan kepada kita yang dengannya kita bisa memisahkan dan memilahkan mana yang hak, mana yang batil. Dan demikian juga bagi kita para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Takwa adalah bukan jalan untuk kita mendapatkan ilmu. Ketika seorang talib yahfadul Quran wa yahfadul hadis wa yadrusul aqidah wa yadrusul al-fiqh dan yang lainnya, ketika itu semuanya diiringi dengan takwa Allah Subhanahu wa taala, maka jalan ilmu itu akan mudah baginya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ilmu yang dengannya engkau bisa menjawab setiap permasalahan yang ada. Ilmu yang dengannya engkau bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tepat dan baik, tanpa menyelesaikan permasalahan. Ini di antara fawaid dari ketakwaan. Apabila seorang bisa mewujudkannya, maka dia akan mencapai dan mendapatkan berbagai macam faedah takwa yang Allah janjikan tersebut fid dunya qabla al-akhirah. Dan ja'alan Allah wa iyyakum min ibadihi al-muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Taib 6, sehingga kita termasuk di antara orang yang beruntung mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan serasa ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan saya yakin di sini adalah apa itu waktu pada subuh mungkin kurang tepat ya. Karena di antara antum harus mempersiapkan anak untuk sekolah, yang lain untuk menyiapkan kerja di tempat yang jauh ya. Jakarta banyak macet gitu. Tip 6. Al-muhim ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan tadi, terkhusus bagi diri saya pribadi dan demikian juga ikhwah sekalian. Dan sekiranya ada kekurangan dari keterbatasan yang pada kami, astagfirullah azza wajal. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mazida. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.